pada poin yang lalu. Wa qala rahimahullah hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail qala hadatsana Ayyub an Abi Qilabah. عن أبي سليمان مالك بن الحويري disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Malik bin Huwairi radhiyallahu taala anhu. قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون. معنى شبابة متقاربون adalah جمع شاب, bentuk jamak dari syab. Sedangkan syab adalah pemuda-pemuda yang mutaqaribun fis sinni, pemuda-pemuda yang umurnya sebaya. Mutaqaribun maksudnya umurnya sebaya. ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة. Kami tinggal di sisi beliau atau di tempat beliau selama 20 hari. فظننا أننا اشتهينا أهلينا. Maka beliau mengira bahwa kami sudah rindu dengan keluarga-keluarga kami. Fasa'alana an man tarakna fi ahlina. Maka beliau pun bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan bersama keluarga-keluarga kami. Artinya kalian di sini 20 hari, bagaimana keluarga kalian di sana? Siapa yang nemenin, siapa yang nungguin? Fa akhbarnahu, maka kami pun mengkhabarkannya. Wa kana rafiqan rahima. Dan bahasanya beliau seorang yang lembut, penyayang. Qala irji'u ila ahlikum. Fa'allimuhum wa muruhum. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, karena sayangnya pada mereka dan keluarga mereka, irji'u, pulanglah kalian semua ke keluarga-keluarga kalian. Allimuhum, ajari mereka. Wamuruhum, dan perintahkan pada mereka perintah-perintah yang baik. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadratus salatu falyu'addin lakum ahadukum. Kalau datang waktu salat, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan azan. Waliya ummakum akbarukum. Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Lafaz hadis dari Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan disebutkan kedudukan hadisnya sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan perintah-perintah pada mereka yang berkait dengan keluarganya. Irji'u ila ahlikum. Pertanyaan pertama sebelum kalimat irji'u adalah, man, siapa yang kalian tinggalkan bersama keluarga kalian? Artinya yang mewakili kalian di sana siapa? Ini perhatian Rasulullah SAW pada mereka. Kasih sayang beliau, syafqah, rifq, kelembutan beliau, rahmah, kasih sayang beliau. Maka tentunya dalam hadis ini ada beberapa faedah-faedah. Pertama, ihtiramun Nabi SAW, awatifis syubban, waragabatihim. Kita dapatkan bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW dan perhatian beliau kepada para pemuda. Waragabatihim, dan keinginan-keinginan mereka. Mereka sedang semangat. Keluarganya ditinggalkan sampai 20 hari untuk cari ilmu. Maka Nabi memikirkan bagaimana keluarga mereka, bagaimana anak-anak mereka dan istri mereka. Yang kedua, taujihur rasul ashabahu haula ta'limil usrah. Yang kedua, bagaimana pengarahan Rasulullah SAW, bimbingan beliau kepada mereka untuk mengajari keluarga mereka, untuk mengajari istri-istri mereka. Wasa'il jaddah litarbiyati azwajihim wa ri'ayatihim. Dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendidik mereka, mendidik istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Wa ri'ayatihim, dan menyuruh mereka untuk menjaga, melindungi keluarga mereka. Jangan ditinggal begitu saja sekian lama tanpa ada yang menggantikannya, tanpa ada orang yang bisa menjaganya. Yang ketiga, al-ibadatu tauqifiyah. Yang namanya ibadah itu sudah baku. La majala fiha lirra'yi wal qiyas. Bahwasanya yang namanya agama itu sudah baku. Dari mana diambilnya faedah ini? Tauqifiyah artinya naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Ibadah tauqifiyah maknanya kita berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Tidak boleh kita berpikir sendiri atau ngarang sendiri atau mencari sendiri, enggak bisa. Yang namanya ibadah harus niru, harus mencontoh. Dari mana diambilnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ibadah harus mencontoh. Ibadah tauqifiyah. Waqif ala maqala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Yang keempat, al-hasu ala al-adhan wal-jama'ah. Anjuran untuk adhan di satu daerah tertentu, satu kampung tertentu. Kalaupun kalian hanya 10 orang saja, maka hendaklah salah seorang kalian adhan. Setelah adhan, kemudian sholat berjama'ah. Yang diperintahkan oleh Nabi kepada pemuda-pemuda tadi, yang mereka satu kampung dalam keadaan mereka sebaya atau hampir sebaya umurnya, tentunya tidak banyak. Tetapi Nabi menyatakan, falyu'adzin ahadukum, hendaklah adzan salah seorang kalian. Kemudian diperintahkan pula, walya'ummakum, hendaklah memimpin kalian sholat, mengimami akbarukum, yang paling tua di antara kalian. Berarti yang keempat, anjuran untuk azan dan salat berjamaah. Yang kelima, takdimul akbar. Yang kelima, diutamakan yang lebih tua untuk memimpin salat. Fil imamah. Kapan itu? Dicari yang paling tua umurnya. Inda tasawi fi syurutil amal imamah. Kalau sama syarat-syarat lainnya dalam keimaman. Artinya hafalannya sama, bacaan bagusnya sama, maka cari yang paling tua. Sebab dalam hadis lain, falya ummukum aqra'ukum likitabillah. Aqra'ukum likitabillah, yang paling membaca kitab Allah, memiliki dua makna. Yang paling membaca artinya paling bagus bacaannya, dan yang paling banyak bacaannya. paling banyak dan paling bagus bacaannya mengimami kalian. Kalau ternyata ada 3 orang, 4 orang atau 5 orang yang semuanya bagus bacaannya, semuanya banyak bacaannya, bahkan hafidhun lil Quran, masya Allah. Bagaimana kita memilih mereka? Sama-sama bagus, sama-sama hafal. Falya ummukum akbarukum. Yang mengimami kalian, yang paling tua di antara kalian. Baik. Ini fawaid min hadzal hadis. Perhatikan faedah-faedah tadi. Apakah ada faedah yang berkait dengan judul bab? Apa judul babnya? Babur rajul ra'in fi ahli. Sedangkan faedahnya penghormatan Nabi dan perhatian Nabi pada mereka. Pengarahan Nabi untuk mengajari keluarganya. Ibadah itu tauqifiyah. Anjuran untuk sholat berjamaah. Anjuran untuk azan. Anjuran agar yang mengimami adalah yang paling tua umurnya. Mal alaqa baina hadzal hadis lil bab? Apa hubungan hadis ini dengan bab? Qulna na'azakumullah. Yang kedua tadi, faedah yang kedua, taujihur rasul ashabahu haula ta'limil usrah. Bimbingan Nabi untuk memimpin atau mengajari keluarganya agama. Ini adalah tanggung jawab pemimpin. Maka kalau mau kita tambahkan satu lagi adalah bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin rumah tangganya. Dari mana diambilnya? Dari ucapan Nabi SAW kepada mereka. Pertanyaannya, sa'alana an man tarakana fi ahlina. Nabi bertanya pada kami, siapa yang kami letakkan untuk menjaga keluarga-keluarga kami, yang kami jadikan sebagai penjaga keluarga-keluarga kami. Ini bisa diambil bahwa engkau itu pemimpin. Kalau engkau pergi sampai 20 hari lebih, siapa yang memimpin mereka? Itu pertanyaannya. Siapa yang memimpin mereka? Berarti maknanya engkau itu pemimpin. Kenapa kalian tinggalkan begitu lama? Siapa yang memimpin mereka? Pulanglah kalian ke keluarga-keluarga kalian. Ini tanggung jawab seorang pemimpin. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Maka Nabi menyuruh mereka untuk pulang dan memimpin keluarganya salat, memimpin keluarganya dengan mengajari mereka agama, memimpin keluarganya dengan menjaganya. Barakallahu fikum. Wa hadha munasabah atau wajhu munasabah hadzal hadis lil bab. Sisi hubungan antara hadis dengan bab. Bab berikutnya, babul mar'ah ra'iyatun. Bab bahwa seorang wanita juga pemimpin. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Diulang lagi hadisnya untuk menunjukkan bahwa wanita pun pemimpin. Tentunya pemimpin di keluarga, di rumah suaminya. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib ibn Abi Hamzah 'an Az-Zuhri qala akhbarani Salim 'an ibn Umar annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيت زوجها والخادم في مال سيده يعني راع في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي قال والرجل في مال أبيه. Aku dengar semua itu. Kata Rawi, kata Ibn Umar, aku dengar semua itu. Dan aku menduga, Nabi juga berkata, warrajul fi mali abihi. Dan seseorang juga bertanggung jawab terhadap harta bapaknya. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap harta bapaknya. Nah, tidak dibahas secara detail, karena sudah dibahas pada hadis yang sebelumnya. Pada hadis yang sebelumnya, sudah 2 kali lewat hadis yang seperti ini. Walhamdulillah. Babun man sana'a ilaihi ma'ruf ma'rufan falyukafi'uh. Bab siapa yang berbuat baik atau memberikan kepadanya satu perbuatan baik, maka hendaklah mengimbanginya. Fal yukafi, dari kata kafa'a, yukafi'u mukafa'atan. Diambil dari kata kuf'un. Apa itu kufu? Kalau menikah harus yang sekufu. Apa itu kufu? Hah? Yang seimbang. Kufu adalah seimbang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun lahu kufan ahad. Allah tidak memiliki kufu. Karena Allah tidak ada yang sepadan dengannya. Enggak ada yang seimbang dengannya. Enggak ada yang mirip dengannya. Laisa kamitslihi syai. Maka dikatakan oleh Allah, lam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada kufu bagi Allah SWT. Maka apa makna fal yukafi'u? Hendaklah mengimbangi dengan sesuatu yang mirip. Yang sama. Yang senilai. Dia memberikan sesuatu kebaikan, kita berikan kebaikan kepadanya. Dia memberikan buku kepada kita, suatu saat dia butuh kitab, saya berikan kitab buat dia. Karena dia pernah memberikan saya kitab. Ini namanya membalas budi. Barakallahu fikum. Dalam hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Sa'id ibn Ufair, qala haddatsana Yahya ibn Ayyub an Umarah ibn Ghaziyah. An Shurahbil مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala Jabir bin Abdullah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Nabi bersabda, man suni'a laka atau man sana'a laka atau man sana'a ilaihi ma'rufun falyujzi'uh. Saya ulangi, karena lafaz-lafaz yang berbeda dengan apa yang saya hafal. Man suni'a ilaihi ma'rufun falyujzi'uh. Siapa yang diperbuat kepadanya satu kebaikan. Siapa yang diperbuat untuknya satu kebaikan. Maka hendaklah dia membalasnya. Falyujzi' dari kata jaza. Jaza artinya membalas. Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu. Fa in lam yajid ma yudzi'u falyuthni alayh. Barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk mengimbanginya, fa in lam yajid, tidak bisa membalas kebaikannya, falyuthni alayh. Hendaklah dia memberikan ucapan baik kepadanya. Fa innahu idza asna alaihi faqad syakarahu. Karena sungguhnya kalau dia sudah asna alaihi, sudah mengucapkan ucapan yang baik, berarti dia sudah membalasnya atau sudah berterima kasih kepadanya. Wa in katamahu faqad kafar. Atau faqad kafarahu. Siapa yang menutupinya, menyembunyikannya, berarti dia mengkufuri nikmat, mengkufuri kebaikan, mengingkari kebaikan. Wa man tahalla biman lam yu'ta, man tahalla biman lam yu'ta, faka'annama labisa thawbayizur. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak diberi, maka seakan-akan dia memakai dua pakaian jelek. Dua pakaian kejelekan. Dua pakaian kedustaan. Qanibidina azakumullah. Di sini disebutkan as-sana. Apa as-sana? Pujian. Dan ucapan-ucapan yang bagus. Ucapan-ucapan yang baik. Kalau bisa engkau membalasnya, balas dengan apa yang seimbang. Tetangga memberikan kepada kita semangkok masakan, masya Allah. Jazakallah khair, terima kasih kamu. Setelah dimakan, dibersihkan mangkoknya, diisi besoknya masakan kamu yang tidak kalah nikmatnya. Kasih. tadi ya. Sebagai apa? Jazaan. Sebagai mukafa'atan. Falyukafi'uh. Karena dalam lafaz lain disebutkan, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah faltukafi'uh. Hendaklah engkau balas dia dengan kebaikan yang seimbang. Kalau engkau tidak punya, ucapkan dengan ucapan yang baik. Terima kasih, Masya Allah. Bagus sekali ini, indah sekali. Atau kalau masakan, oh enak sekali ini, terima kasih. Jazakallah, semoga Allah balas dengan kebaikan. Dan puji. Kemarin, saya mendapatkan dari fulan, demikian. Ceritakan yang baik-baik. Jangan disembunyikan. Banggakan. Barakallahu fikum. Dan itu juga termasuk mukhafa'ah. Berarti apa faedah dari hadis ini? Yang pertama tentunya sesuai dengan judul bab. Faedah pertama, al-mukafa'ah alal hadiyah. Matlubatun iqtida'an bin nabi. Mengimbangi pemberian dengan pemberian yang seimbang. Atau lebih. Adalah sesuatu yang diperintahkan. Dan itu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di faedah pertama, bahwa mukafa'ah, membalas kebaikan dengan kebaikan, membalas hadiah dengan yang seimbang atau lebih, dia kasih satu, kita kasih dua. Dia kasih dua, kita kasih lima. Ini barakallahu fikum adalah berlomba-lomba dengan kebaikan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika memberikan hadiah masakan atau pemberian, menyuruh budaknya. Kemudian dibisiki budaknya, dengarkan apa doanya. Ya, dengarkan apa doanya, sampaikan kepadaku. Setelah diberikan, maka orang tadi berterima kasih dengan mendoakan, semoga membalas dengan kebaikan, semoga begini, semoga begitu. Diingat sama budaknya. Sampaikan pada Aisyah, dia mendoakan engkau begini, begini, begini, begini. Di balik doa itu, diberi untuknya. Semoga dia juga dibalas dengan kebaikan, semoga dia juga diberi. Kata Aisyah, sekarang dia tidak bisa mengimbangiku. Apa namanya ini? Bersaing dalam kebaikan. Dan itu diperintahkan. Apa perintahnya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dengan kebaikan. Atau, wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam masalah jannah, dalam masalah akhirat, hendaklah mutanafis. Hendaklah berlomba-lomba. Orang yang berlomba-lomba. Demikian pula perintah, wasari'u. Hendaklah kalian bersegera. Ini semua perintah untuk berlomba-lomba. Dan itu adalah makmur, matlum, masyru', disyariatkan. Adapun dalam dunia tidak dianjurkan. Dalam masalah dunia tidak dianjurkan. Tapi dalam masalah akhirat dianjurkan untuk berlomba-lomba. Yang kedua, yajib ala ghairil mustati' al-madah wa du'a wa thana' al-hasan. Wajib bagi orang yang tidak mampu membalas dengan kebaikan yang seimbang atau lebih. Kalau dia tidak mampu, maka mesti bagi dia untuk memberikan ucapan yang baik. Al-madah, sanjungan. Ad-du'a, mendoakan. Wasana, pujian. Oh, Masya Allah, banyak sekali, Pak. Terima kasih nih ya. Waduh, ini saya senang sekali ini. Saya paling suka. Untuk menyenangkan orang yang memberi. Untuk menyenangkan orang yang memberi. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Semoga Allah kasih barakah. Hartanya, keluarganya. Mudah-mudahan engkau diberi berkah oleh Allah SWT. Diberikan kemakmuran, diberikan rezeki yang banyak. Ini barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan al-madah wa du'a wa thana' al-hasan. Jaza'an lil-ihsan. Wahal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jaza'an lil-ihsan. Ini sebagai balasan bagi perbuatan baiknya. Wa'awadhan minal ma'ruf. Dan sebagai pengganti kebaikan yang diberikan. Dia memberikan kebaikan pada kita, maka kita berikan kebaikan pada dia. Tetapi ternyata kita enggak punya. Maka dengan kata-kata. itu sebagai iwadhan, sebagai pengganti apa yang diberikan olehnya. Al-salisah, faedah salisah, fihi tahzir lil mar'ah allati laha darrah an tahalli wa tazayyin bil adawat allati lam yu'tiha az-zawj iyyaha mudda'iyatan anna az-zawj ataha iyyaha litahzuna qalbu darratiha wa tu'dhiha. Dalam hadis ini ada faedah lain, yaitu peringatan bagi para wanita, para istri-istri yang memiliki darrah, memiliki madu, istri lain, suaminya punya istri dua atau tiga atau empat. Maka istri ini biasanya bersaing kan? Kadang-kadang bersaing sehat, bagus. Tetapi bersaing yang tidak sehat. Mulai dengan memakai sesuatu yang dibanggakan oleh dia, bahwa ini dari suami saya. Padahal tidak. Padahal bukan. Ini disebut dalam hadis, man tahalla bima lam yu'ta. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang sungguhnya dia tidak diberi, maka seakan-akan dia memakai dua pakaian kedustaan. Memakai dua pakaian kedustaan. Disebutkan bahwa yang dimaksud adalah seorang wanita yang memakai berbagai macam perhiasan atau sesuatu dan kemudian mengaku bahwa ini dari suami saya. Saya dikasih ini, saya dikasih itu, padahal tidak. Maka di situ terkandung di dalamnya kedustaan. Terkandung di dalamnya kedustaan. Tazayyun bil adawat allati lam yu'tiha az-zawj. Berhias dengan sesuatu yang sungguhnya suaminya tidak memberikan kepadanya. Mudda'iyatan, dengan mengaku-ngaku anna zauj a'taha, mengaku-ngaku bahwa suami yang memberikannya. Ini suami saya berikan ini, suami akan berikan itu. Maka darahnya akan merasa bahwa saya didolimi. Istri yang sana diberi, saya enggak diberi. Istri yang sana mendapatkan perhiasan yang mahal, saya tidak mendapat apa-apa. Mereka mendapat pakaian yang bagus, aku tidak mendapatkan pakaian kecuali yang jelek-jelek, yang kasar-kasar. Fahadha litahzun qalba darratiha. Biasanya ingin membuat sedih madunya. Ingin membuat sedih istri yang lainnya. Watu'dhiha, ingin menyakiti mereka. Fahadha terancam dengan ancaman azab. Karena dia memakai dua pakaian kedustaan. Fakanna malabisa thawbayzur. Ada makna lain. Wa kadzalika tahdhir lirajul alladhi yalbas syi'ar qaumin wa huwa laysa minhum liyakhda'an nas. Demikian pula seorang laki-laki yang memakai pakaian yang bukan apa bahasa Indonesia-nya? Bukan pantasnya. Ya ini supaya dianggap bahwa dia termasuk kaum tersebut. Padahal dia bukan kaum tersebut. Apa contohnya? Memakai pakaian ulama, padahal dia bukan ulama misalnya. Yang tidak dipakai kecuali para ulama. Barakallahu fikum, ini juga ka'anna malabisa thawbay zur. Memakai syiar, lambang-lambang tertentu, memakai pakaian-pakaian khas tertentu untuk dianggap bahwa dia termasuk golongan tersebut atau termasuk kelas tersebut, padahal dia bukan golongan mereka. Ini juga saubayizur. Wa huwa bihadza yakunu muttasifan bizur min ra'sihi ila qadamihi. Maka saat itu dia seakan-akan tersifati dengan kedustaan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Tersifati dengan sifat kedustaan dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Itu makna yalbas au labisa taubayzur, memakai pakaian kedustaan. Maka badannya semuanya tertutup dengan pakaian kedustaan dari kepalanya sampai kakinya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula termasuk makna dari lafaz-lafaz ini adalah orang yang menggambarkan dirinya seakan-akan begini padahal bukan, padahal tidak. Bangga seakan-akan dia alim padahal tidak alim. Dia menggambarkan orang bahwa dirinya paling saleh padahal tidak. Menggambarkan dirinya seakan-akan orang yang paling taat padahal tidak. Ini juga sama. Yalbas taubayiz zur, memakai pakaian kedustaan. Naam. Khana bin a'azakumullah. Demikian faedah-faedah hadis ini. Dan yang berkait dengan bab apa yang disebut di awal tadi, bahwasanya dianjurkan, diperintahkan bahkan untuk mengimbangi kebaikan dengan kebaikan. Sehingga disebutkan di sini yajib. Mesti wajib untuk membalasnya, atau kalau tidak mampu membalasnya, ucapkan jazakallahu khaira. Doakan dengan kebaikan. Puji dia. Terima kasih. Engkau memberikan kepadaku sangat banyak. Dan ini sesuatu yang saya butuhkan. Saya senang dengan ini. Saya gembira dengan pemberianmu. Ini barakallahu fikum adalah sesuatu adab yang syar'i. Adab yang syar'i. Hadis berikutnya dalam bab ini, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abu Awana, anil A'mash, an Mujahid, an Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ista'adha billahi fa'iduhu, wa man sa'ala billahi fa'atuhu, wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمْ أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. Kata Nabi dalam hadis ini, yang juga sahih, siapa yang berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah untuknya. Dan siapa yang memberikan kepadamu kebaikan, maka cukupilah, imbangilah dengan kebaikan yang seimbang. Fa illam tajidu, kalau kalian tidak mendapatinya, fad'ulahu, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Hatta ya'lama an qad kafa'tumuh, hatta yu'lama an qad kafa'tumuh, hingga diketahui bahwa engkau sudah mencukupinya. Sehingga diketahui bahwa engkau sudah mengimbanginya. Artinya doanya tidak hanya sedikit, yang banyak. Sehingga kamu merasa sudah mengimbanginya dengan kebaikan. Hatta ya'lam an qad kafa'tumu. Kalimat ista'adha dari kata a'udz. A'udz itu bergantung dengan sesuatu untuk melindungi diri. Isti'adah berarti berlindung. Mustajiran bihi, berlindung kepada Allah dari gangguan kalian atau dari gangguan orang-orang selain kalian. Au mutawassilan billahi ta'ala musta'tifan bih, atau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wasilah, atau meminta pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bantuan, maka hendaklah engkau lindungi dia. Kalau ada seorang yang sedang kamu marah, kamu ingin pukul dia, dia menyatakan a'udzubillah, a'udzubillah. Berarti sabari. Karena dia berlindung pada Allah Taala, maka lindungilah dia. Karena kamu berhadapan dengan Allah Taala, dia berlindung pada Allah, kamu pukul dia. Berarti kamu berhadapan dengan Allah Taala. Maka siapa yang berlindung dengan Allah, lindungi dia. Kalau dia berlindung kepada Allah dari gangguan orang lain, kamu tolong dia, bela dia, karena dia berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kalau dia meminta kepadamu dengan nama Allah, as'aluka billah, as'aluka billah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Maka bantu dia. Berikan apa yang dia minta. Ini ya khulun na'azakumullah. Tapi kalian jangan mempermainkan nama Allah. Karena dapat dalil, kalau mintanya dengan nama Allah pasti dikasih. Kemudian temannya lagi makan, aku minta dengan nama Allah. Ayo, enggak ngasih, awas. Terancam kamu dengan hadis ini. Ini namanya main-main. Jangan main-main. Tidak meminta dengan nama Allah kecuali perkara-perkara yang sangat penting. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama munafikin kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, maka Umar khawatir kalau dirinya termasuk dalam munafikin. Ya Hudzaifah, as'aluka billah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apa aku termasuk di dalamnya? Karena dengan nama Allah, maka Hudzaifah tidak berani menolak. Dia menyatakan, tidak. Engkau tidak termasuk di dalamnya. Dan sungguh demi Allah, aku enggak akan menjawab pertanyaan seperti ini setelahmu abadan kepada siapapun. Alas. Enggak ada yang bisa lagi mengatakan as'aluka billah lagi. Kenapa? Karena dia juga dengan nama Allah. Sungguh dengan nama Allah. Demi Allah, aku enggak akan menjawab pertanyaan seperti ini lagi abadan selama-lamanya pada siapapun. Maka jadilah hanya Hudzaifah yang tahu. Dan beliau dijuluki dengan sahibus sir, pemilik rahasia. Akhirnya beberapa sahabat hanya melihat Hudzaifah. Kalau ada yang disolatkan meninggal, solat jenazah, dia mukmin atau munafik? Lihat Hudzaifah. Hudzaifah nyolatkan, ikut nyolatkan. Kalau Hudzaifah enggak nyolatkan, mereka enggak nyolatkan. Khawatir jangan-jangan munafik. Karena Hudzaifah enggak nyolatkan. Sampai seperti itu mereka. Barakallahu fiikum. Asyahid ucapan Umar bin Khattab kepada Hudzaifah, as'aluka billah. Aku minta padamu dengan nama Allah. Maka di sini hadisnya, Nabi menyatakan kalau dia meminta kepadamu dengan nama Allah, berilah. Kalau dia berlindung kepada Allah, maka lindungilah dia. Kalau dia memberikan padamu kebaikan, imbangi dengan kebaikan yang sama. Kalau enggak punya, doakanlah dengan doa-doa yang baik. Yang hampir sama dengan ini adalah hadis berikutnya. Babun man lam yajidil mukafa'a falyad'u lahu. Bab, siapa yang tidak memiliki mukafa', tidak memiliki sesuatu yang bisa mengimbangi pemberian, falyad'u lahu. Hendaklah mendoakan dengan kebaikan. Haddatsana Musa ibn Ismail قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به قال المهاجرين kepada Rasulullah SAW, يا رسول الله أنصار membawa semua pahala. Ansar membawa semua pahala. Apa maksudnya? Muhajirin kan pendatang. Mereka tidak memiliki apa-apa. Sampai di Madinah, orang-orang Ansar yang menyiapkan tempat, orang-orang Ansar yang menyiapkan rumah-rumah mereka, orang-orang Ansar yang memberikan bantuan pada mereka, makanan dan minuman untuk mereka, orang-orang Ansar yang menyiapkan bahkan istri-istri mereka yang tidak memiliki istri dinikahkan. Sampai mereka merasa semua yang dapat pahala Ansar. Kalau kami beramal dengan apa yang kami punya, Ansar ikut dapat pahalanya. Mengapa? Karena kami bisa beramal karena diberi makan oleh orang Ansar. Kami bisa berbuat karena dikasih, diberi bantuan oleh orang Ansar. Maka Ansar mendapatkan semua pahala. Kata Nabi, tidak. Artinya tidak, itu bukan Ansar tidak dapat. Mereka dapat. Artinya bukan hanya orang Ansar. Kalian juga dapat. Apa syaratnya? Mada'autumullaha lahum. Selama kalian mendoakan untuk mereka kepada Allah. Mendoakan untuk mereka kepada Allah. Wasnaitum alaihim bih. Dan kalian puji mereka. Dengan perbuatan baik mereka. Masya Allah orang-orang Ansar. Demikian banyak kebaikan mereka. Semoga Allah berikan balasan pada mereka. Masya Allah. Saudara-saudara kita dari kalangan Ansar. Mereka banyak bantuannya kepada kita. Laula. Kalau saja bukan karena bantuan Ansar. Kita tidak akan bisa berjihad fisabilillah. Kita tidak akan bisa. Begini tidak akan bisa begitu. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan yang berlipat kali. Semoga Allah berikan pada mereka barokahnya, keluarganya dan seterusnya. Allahumma arhamil ansar. Wa abna'il ansar. Wa abna'i abna'il ansar. Sebagaimana doa Rasulullah SAW. Maka kalau engkau mendoakan mereka. Memuji mereka. Maka kalian akan mendapatkan pahala yang sama. Ini mukafa'ah. Faedah hadisnya. Dua hadis tadi. Hadis yang pertama tentang kewajiban untuk menjaga dan membela seorang muslim. Apalagi ketika dia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, diperintahkan untuk menolong, menjaga, membela seorang muslim yang berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lindungilah dia, jagalah dia. Faedah kedua, kalau ada seseorang yang meminta kepadamu dengan nama Allah, maka berikanlah sebisa kamu. As'aluka billah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Bantulah aku. Maka bantulah sebisamu. Sebisa-bisanya. Yang ketiga, wujubul mukafa'ah. Wajibnya membalas budi. Subhanallah. Disebutkan dengan tegas wajibnya membalas budi. Karena dari awal tadi sampai hadis ini sudah berapa hadis semuanya dengan kalimat perintah fal yukafi'u semuanya dengan lamul amr atau dengan fi'il amr. Perintah atau dengan lamul amr dengan lam perintah. Ia menunjukkan sebagaimana dalam usul fiqh yaqtadi al-wujub. Al-amr yaqtadi al-wujub. Yang namanya perintah itu konsekuensinya wajib. Wajib membalas budi. Al-mujazah lil muhsin. Hendaklah engkau memberikan kebaikan-kebaikan pada orang yang muhsin. Orang yang berbuat ihsan. Wa fi surati adam al-istita' al-maliyah. Kalau ternyata tidak mampu mengimbanginya dengan harta. Ladal muhsan ilaih. Yajib alaihi an yad'u lahu. Kalau tidak memiliki harta, tidak memiliki benda yang bisa mengimbanginya, maka doakanlah. Muhsan itu yang diberi ihsan. Wa fi surati adami al-istita'ah, kalau dalam bentuk tidak adanya harta, ladal muhsan, bagi orang yang diberi ihsan tadi tidak punya harta, yajib alaihi an yad'u. Wajib baginya untuk mendoakan. Kemudian dalam hadis Ansar, ucapan muhajirin tadi menunjukkan kalau kita memuji mereka, menyanjung dan mendoakan mereka, niscaya kita ikut mendapatkan pahalanya. Karena pujian dan doa itu merupakan dukungan. Dan dukungan itu akan mendapatkan pahala seimbang dengan apa yang didukungnya.